Puji nama Tuhan, kita memulai kebaktian ibadah online pertama dari Gereja FLF, Kebaktian Bahasa Indonesia kita. Tadi pagi kita sudah memulai kebaktian Bahasa Inggris pertama juga di bulan Oktober awal dengan teman-teman kita, jemaat di Kebaktian Bahasa Inggris. Sungguh ya, di dunia ini kita memang dihadapkan oleh dua pilihan. Untuk melihat sisi positif atau sisi negatif. Pada saat yang sama, di tengah chaos, pastor sampai cerita juga dengan Cilidia, kita bersyukur bisa melihat Ronald, bisa melihat Ina, bisa melihat Bu Dolphin, Bu Marina, salam buat Pak Agus dan anak-anak, Gerald, Jekyll, dan Bu Linda, dan Tio, entah kemana dia. Nanti moga-moga join lagi, puji nama Tuhan. Gak apa-apa, ini direkam jadi bisa didengar lagi. Sungguh ya, kita bisa ngelihat gelas itu setengah penuh atau gelas itu setengah kosong. Tapi pada kenyataannya memang Tuhan membawa anggur baru. Kita ini harus siap menjadi kantong anggur baru. Ya kan? Tuhan melepaskan tembok Villa Alwab loh dari 2017 itu, kita rekaman latihan, ya kan, sampai akhirnya kita bisa ikut kebaktian, ya, Ina dengan 3 putranya masih bisa ikut kebaktian, Astur yang sama juga kayak Pak Awe, ya, sama-sama jadi ikut klubnya Bang Toyib. Sampir 1 tahun, udah 3 quarter ini, Januari nggak ketemu istri dan anak-anak, tapi bisa ketemu lewat tiap hari, bisa lewat FaceTime, bisa lewat Zoom. Syukur bagi Tuhan, ya. Hari ini mungkin 5 jam yang lalu, ya, Donald Trump confirm dengan istrinya juga, First Lady, positif COVID. Itu market langsung bergejolak. Bayangkan ya, jadi presiden pun kena gitu loh ya. Ini memang penyakit ini nggak pandang bulu ya. Tapi kalau kita bisa sehat saat ini, ya kan, kita bisa mendoakan orang tua kita, mertua kita, memang ujung-ujungnya kita hanya bisa berkata, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Oleh karenanya kita selalu mengucap syukur. Jangan pernah habis-habis kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat hati yang bersyukur, kita bisa membangkitkan sukacita, rasa iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita di dalam Kristus akan berlimpah. Sesuai dengan yang pastor bagikan juga di aktivis di bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir, kita menutup tahun kemuliaan untuk Tuhan. Kita menutup dengan 3 pilar, iman di dalam Kristus, pengharapan di dalam Kristus di bulan November nanti, dan di Desember, kasih di dalam Kristus. Iman, pengharapan, kasih ini penting untuk hidup yang tersentralisasi kepada Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dari segala apa yang kita mau putuskan, pikirkan, perbuat, perkatakan. Jadikan Tuhan Yesus jawaban satu-satunya dalam hidup kita. Ya, kita mulai firman Tuhan sore hari ini. Ya, kalau di Jakarta sudah jam 6 lewat, ya, sudah mau jam 7, dimanapun kita berada. Ya, iman kita di dalam Kristus, judul firman Tuhan sore hari ini. Ya, iman kita di dalam Kristus. Iman ini yang memulai segalanya. Iman ini yang memutuskan untuk sekarang ini aku bertindak. Pengharapan melihat ke depan. Dan kasih berlimpah setelah kita percaya dalam iman dan pengharapan kita, Tuhan melimpahkan kasihnya dalam hidup kita. Kita bisa coba mengasihi berdasarkan tubuh kita, tetapi kasih yang tidak pernah habis, yang tidak membuat saudara capek hati, adalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kita terima kasih, kita bagikan kasih Kristus. Banyak dari kita mencoba memiliki kasih berdasarkan kekuatan sendiri, lama-lama kecapean, capek hati bahasa Indonesianya, karena dia mengandalkan dirinya. Ya. Contoh yang paling mudah kita gambarkan adalah Martha dan Maria. Martha itu melihat Tuhan Yesus, tapi melihat lebih ke Tuhan Yesus sebagai fisik yang sedang capek, jalan jauh, melayani Tuhan, lapar, butuh dilayani. Tetapi Maria bisa melihat dengan iman, di balik kemanusiaan Tuhan, dia adalah Allah, Mesia. Dan imannya yang membawa dia percaya bahwa Tuhan Yesus, makanan rohaninya yang kita sudah belajari minggu lalu, roti kehidupan, makanan Tuhan Yesus adalah melakukan firman Tuhan. Dia bisa menjadi kuat dan bisa di sampai muridnya mengira Tuhan Yesus ada yang kasih makan ya. Ingat? Ya? Dengan wanita Samaria di sumur air. Mereka sampai sangka Tuhan Yesus mukanya pasti tertransformasi karena makanan Tuhan Yesus bilang makananku adalah melakukan firman Tuhan. Dia disegarkan ketika dia menginjili wanita Samaria itu. Sampai muridnya pun bilang, apakah ada orang yang ngasih makan dia? Ya. Intinya apa? Dengan iman, kita percaya dengan apa yang tidak terlihat. Kita percaya kebaktian online ini, kita bisa memakai teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa untuk dari berbagai macam negara, Indonesia, Inggris, Qatar, ada dimanapun, kita masih bisa berbakti bersama-sama. Puji nama Tuhan, kita maju terus, ya, Indonesia, grafik COVID-nya masih naik, ya, tapi kita percaya, ya, mortalitasnya juga salah satu yang paling rendah, puji Tuhan, ini pun akan berakhir. Amin. Nah, kembali kepada topik kita sore hari ini, iman kita di dalam Kristus. Ya. Dari iman pengharapan kasih, awalnya adalah iman. Iman itu adalah artinya apa? Yang pertama kita bisa catat, iman itu yang pertama-tama itu harus menerima kebenaran Kristus. Ya. Firmannya di Roma 3 ayat 22-24 mengatakan bahwa kebenaran, yaitu kebenaran Allah, karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus. Ya. Iman di dalam Yesus adalah kebenaran. Katakan kebenaran. Kebenaran. Cuma ada satu kebenaran itu. Ya. Tuhan Yesus dikatakan sang kebenaran. Ya. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya itu huruf K gede. Kebenarannya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Allah melihat Tuhan Yesus dikatakan ini kebenaran Allah dalam Kristus. Kita jadi orang apa? Yang dibenarkan karena kita terima Tuhan Yesus Kristus. Sebab kata firman Tuhan di Roma 3 ayat 22-24, tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iman dalam Kristus mulai dari kebenaran ini. Ya, Tuhan Yesus yang membuat kita benar di mata Allah. Kalau enggak, dosa kita membuat kita menuju ke jurang maut. Semua dari kita. Mau Yahudi, non-Yahudi, mau Yahudi spiritual, maupun Yahudi jasmani. Kita ini destinasinya tadinya adalah jurang maut. Karena satu orang berdosa. Oleh karenanya, karena satu orang yang mau dikorbankan, anak Allah yang gak kenal dosa, menjadi tumpuan dosa di kayu salib, kita semua bisa dibenarkan. Iman dalam Kristus mulai dari kata kebenaran. Ingat ya saudaraku, kebenarannya itu adalah dia mati buat saudara dan saya. Gak ada yang bisa membenarkan kita di hadapan Allah. Jurang maut itu nyata loh. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan di Roma 3 tadi. Kita ini lahir berdosa. Itu kenyataannya. Ya, jadi iman dalam Kristus mulai dari kebenarannya. Apa itu kebenarannya, Pastor? Kebenarannya, Pastor bisa bilang cari kebenaran di Alkitab. Bisa. Tapi Pastor pengen mengingatkan kita. Kebenaran itu pribadi. Kebenaran itu huruf K-nya besar. Kebenaran itu Kristus. Mau cari kebenaran, cari Tuhan Yesus. Kenapa dia bilang, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Ya. Ketika kita menempatkan iman kita kepada Yesus, kita percaya kepada Kristus, Tuhan memberi kebenarannya kepada kita. Kita menerima sang kebenarannya. Dan semua itu akan ditambahkan oleh karena. Ya. Arti kedua, iman di dalam Kristus itu artinya apa? Kita percayakan segalanya kepada Kristus. Kalau saudara sudah terima kebenarannya bahwa aku ini diselamatkan, aku ini sudah diampuni, aku ini memiliki tempat di rumah Bapa di surga, aku ini hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ada rumah Bapa yang indah menungguku ketika aku berangkat dari dunia ini. Ya, kita harus mulai kepada arti yang kedua ini, mulai mempercayakan segalanya kepada Kristus. Beriman kepada Yesus berarti mempercayai segalanya kepada Kristus. Ini kedengarannya sederhana, ya. Tapi pastor boleh saksikan, enggak mudah. Puluhan tahun kita bisa bilang kita ikut Tuhan Yesus Kristus, tapi mempercayakan segalanya kepada Kristus enggak mudah. Enggak mudah. Gengsi bisa membuat saudara luntur, enggak 100% percaya kepada Tuhan. Saudara menjaga image saudara di hadapan orang lain, itu berarti saudara luntur, enggak 100% percayakan segalanya kepada Tuhan. Begitu saudara mengandalkan keyakinan pribadi, aku ini pengalaman, aku ini punya ahli, talenta, aku ini kerja di bank udah puluhan tahun, aku ngerti, sombong, saudara luntur dari 100% mengandalkan Tuhan. Ada harga yang dibayar dalam mengandalkan Tuhan. Ada harga yang dibayar. Kita dianggap orang yang bodoh. Dunia gak mengenal hikmat Allah. Kalau saudara bisa bilang kepada kita, karena kita percayakan segalanya kepada Kristus, lalu dunia menjadikan saudara orang yang populer. Pastor pasti bingung dengan contohnya. Karena dunia dikatakan di firman Tuhan, menganggap itu sebuah kebodohan. Tapi apa yang dianggap kebodohan bagi Tuhan, firman Tuhan juga bilang, itu adalah hikmat dari Tuhan. Kepintaran manusia di hadapan Tuhan, gak ada apa-apanya. Ya. Tuhan, ini salah satu syaraf kita kejepit aja. Atau salah satu urat syaraf otak kita ini malfunction, atau gak sempurna saja. Pernah nggak saudara dengar penyakit Alzheimer? Ya, itu nyata. Penyakit itu benar-benar ada. Saudara tahu tuh koslet, lupa. Lupanya makin sering, makin pendek lagi jaraknya. Sampai kalau udah saking parahnya, ngomongnya bisa ngulang-ngulang. Mungkin bisa ingat ini, tetap ini istriku atau suamiku, tapi lupa apa yang terjadi. Tapi Tuhan mau, oleh karenanya kita mempercayakan segalanya kepada Kristus. Kalau dengan mempercayakan segalanya kepada Kristus, kita dicap bodoh, gak apa-apa oleh dunia, gak apa-apa. Itu namanya kita mengikul salib bersama Kristus. Dikatakan, oh kamu kan orang profesional, atau oh kamu kan sudah dewasa. Bagaimana dengan rencana? Ya kan? Tapi kalau kita orang yang mengandalkan Tuhan, pertama-tama yang kita bilang adalah, aku ikut Tuhan. Aku boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Gak mudah memang. Ya. Oleh karenanya itu, dari iman kita dapat pengharapan dalam Kristus. Ya. Iman kita harus mempercayakan segalanya kepada Kristus, itu akan membangun kita untuk mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Jadi apapun yang menggoyahkan kita saat ini, karena kita percaya, yang menggoda saudara untuk tidak percaya, saudara harus pegang dengan sauh pengharapan dalam Kristus. Karena apapun yang terjadi, pengharapanku akan masa depanku, di depanku tidak pernah mengecewakan karena Kristus. Jadi kita mencantelkan masa depan kita dalam pengharapan dalam Kristus. Jadi pengharapan itu percaya akan kebaikan Tuhan, akan kemuliaan Tuhan di hadapan kita nantinya, itu akan menjadi kenyataan. Amin. Nah, kalau saudara sudah kuat dalam iman di dalam Kristus dan pengharapan dalam Kristus, itu yang namanya kasih Kristus itu seperti pintu surga, pintu banjir surga yang dibuka. Saudara bisa menangkap kasih Kristus sebesar-besarnya dalam hidup ini. Nah, oleh kelimpahan kasih Kristus itu, saudara bisa menjadi berkat bagi sesama. Karena saudara akan tahu, apapun yang saudara dipercayakan dalam hidup ini adalah milik Tuhan. Lalu saudara mulai, kita akan berubah dari pemilik menjadi pengurus. Saudara ingin diperlebar, saudara ingin diperbesar pipa saluran berkatnya, ya, kita harus menjadi pengurusnya Tuhan. Menjadi yang dipercayakan untuk mengelola talenta yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Matius 9:28-29 berkata, ya, Yesus waktu itu menyembuhkan dua orang buta. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata orang mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut iman. Orang buta itu gak ahli Taurat, gak ahli Alkitabiah. Tapi dia cuma satu, dia percaya Tuhan Yesus mampu. Dan Tuhan Yesus bilang, percayakah kamu? Jawabannya cuma satu. Ya, kadang-kadang kita di hadapan Tuhan, kita ingin melakukan segalanya untuk supaya Tuhan memberkati kita. Tapi padahal Tuhan hanya minta satu, percayalah. Ya, jadi iman di dalam Kristus adalah menerima kebenaran. Yang kedua, mempercayakan segalanya kepada Kristus. Amin. Ya. Janji Yohanes 3 sampai ayat 16. Ini ayat favorit yang mutlak orang Kristen harus hafal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Modal percaya dalam Kristus, itu adalah modal awal iman kita dalam Kristus, itu yang membuka kita untuk menerima kehidupan kekal. Kalau saudara sudah terima kebenaran ini, dan saudara sudah mempercayakan segalanya, saudara bisa yang ketiga ini. Yang artinya, kalau kita memiliki iman kepada Kristus, berarti menolak semua cara keselamatan lainnya. Ini yang kadangkala sulit. Bisakah kita, kalau artinya iman beriman dalam Kristus, berarti kita harus menolak semua cara keselamatan lainnya. Karena begitu banyak dunia menawarkan pilihan. Begitu saudara memiliki, misalnya kalau yang sedang bekerja, sudah memiliki posisi atau title, saudara akan menggenggam itu erat-erat. Pastor bisa menilai seberapa besar seseorang itu nyaman dengan keadaannya atau tidak. Dengan cara bagaimana dia memegang kekuasaan di tempat kerja. Godaan itu mutlak ada di mana-mana. Tapi bisakah kita? Uang salah satunya lagi. Kenapa Tuhan Yesus salah satu topik yang paling banyak Tuhan Yesus angkat di Alkitab, di Perjanjian Baru, adalah yang berhubungan dengan cara kita memanage uang. Ya. Ya. Ini pastor sering pakai ini ya, waktu kita di Alwap, di Villa, untuk kasih kesaksian ini. Dari awal pelayanan kita di FLF, sampai beberapa tahun terakhir sebelum meninggalkan Qatar, pastor masih katakan ini juga. Ya, kalau para suami yang bekerja, para istri yang mengurus rumah tangga, ya, atau kebalikannya, ya, tapi sang suami bisa enggak mempercayai bahwa keuangan itu milik, ya, sama-sama, dan yang paling baik kayak harus percayakan kepada istri. Ya kan, salah satu ujiannya ya itu. Bisa enggak, ya kan, uang yang kamu miliki itu istri kamu tahu semua. Ya kan, banyak keluarga itu berantakan karena sang istri enggak tahu suaminya itu penghasilannya berapa, uangnya berapa. Istrinya jadi curigaan, suaminya merasa enggak dipercaya, berantakan keluarga. Tapi lebih lagi ke dalamnya situ, nanti kalau yang masih single di sini, nanti sudah menikah misalnya, ya kan, sang suami juga harus, ya kita juga bisa tahu segala yang kita miliki itu bisa nggak kasih kasih istri, ya kan? Ini yang ibu-ibu di sini setuju, senyum semua, ngangguk dalam iman. Tapi emang itu kenyataannya. Karena gini loh, logikanya, ya kalau kita belajar logikanya, walaupun logika itu bukan kebenaran mutlak, tapi paradoksnya ya seperti ini. Kalau saudara berani mati untuk istri, ya kan, kalau kita menikah, kan itu jelas salah satu janjinya adalah, ya, until death do us apart, ya kan. Ya, masa sama uang aja kamu nggak bisa berpisah gitu loh, ya kan, nangkep ya saudara. Nah, kita nggak bisa mengandalkan keuangan itu sebagai keselamatan kita. Beriman di dalam Kristus berarti kita harus dengan sadar menolak semua cara keselamatan lainnya. Kenapa? Karena uang itu bisa menggoda saudara untuk mengandalkan keselamatan berdasarkan apa yang saudara mampu, tanpa Tuhan sekalipun. Karena uang itu memberikan pilihan. Nah, ini yang memang paling berat. Setelah kita terima kebenaran, setelah kita mempercayakan segalanya kepada Kristus, bisa nggak kita menolak yang selebihnya itu? Posisi, keuangan, pengaruh mungkin. Makin populer seseorang, makin tergoda untuk mengandalkan kepopulerannya itu. Ya. Tadi pastor mau bersaksi ya. Ini tadi waktu kebaktian bahasa Inggris tuh pastor harus pakai headset juga karena pastor lagi attend conference, takut dipanggil untuk itu ya. Nah, si Ambi Niaga ulang tahun tempat pastor kerja tahun ke-65 sudah ya. Ini mau sharing aja sih, nggak ada yang konfidensial. Tapi waktu acara ulang tahunnya itu, tiba-tiba, ya kan, ramai dengan semua senior, di Zoom ini ada 60-an orang, ditelepon oleh Pak Jokowi untuk ngucapin selamat ulang tahun kepada si Ambi Niaga. Semua pada fokus. Ya. Ternyata itu suaranya saja mirip Jokowi. Setelah ngomong-ngomong, videonya ditunjukkan, tahu-tahu ini artis yang jago memakai suara Jokowi. Tapi begitu ditelepon, wah, semuanya tegang loh. Karena kan kita tahu, ya kan, ya kita kan bank besar di Indonesia, ditelepon Pak Jokowi, ngucapin selamat, semuanya pada diam, dengerin loh. Ya kan? Dan kita tahu, kita nggak nebak kan, mungkin orang nomor satu di RI satu ya videonya nggak bakalan dimunculin, nggak apa-apa lah. Tapi itu suaranya mirip sekali dengan Jokowi. Cara dia ngomongnya semua pada tegang, wah pada bangga nih ya. Akhirnya tapi begitu ngelihat wajahnya, ternyata masih anak muda. Semua pada wah ketawa semua. Ya kan? Nah, tapi itu pengaruh. Banyak dari kita akan bisa nggak menolak bahwa Tuhan itu lebih berkuasa. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita memang tergoda. Pengaruh seseorang itu penting. Memang. Ya kan? Nah, bisakah kita melihat lebih dari pengaruh seseorang itu? Ya kan? Kalau Tuhan kita lebih besar dari seorang presiden. Ya, Amerika sekarang mulai unstable. Ya kan? Lagi mau pemilihan umum. Presidennya dan istrinya COVID lagi positif. Market goyang hari ini. Ya kan? Tapi memang kenyataan kita harus bisa menolak keselamatan dari jangan ambil damai sejahtera kita berdasarkan apa yang kita miliki atau apa yang orang lain miliki. Damai sejahtera kita harus benar-benar jalan tol yang lurus dan langsung dari Tuhan. Amin. Andalkan damai sejahtera saudara datang dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bisa berkata lewat istri saudara, lewat anak-anak saudara. Tapi kenali bahwa sumbernya datang dari Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, ini adalah bulan pertama dalam seri Iman Pengharapan Kasih dalam Kristus. Semua mulai dari iman. Kembali lagi, iman itu tiga arti yang paling penting. Yang pertama adalah terima kebenaran bahwa Tuhan Yesus mati buat kita. Dia yang gak kenal dosa menjadi tumpukan dosa. Tadi kita perjamuan kudus. Dia ditolak Tuhan supaya kita gak pernah ditolak lagi oleh Tuhan. Dia ditolak oleh Allah Bapa, Eli, Eli, lama sabatani. Tuhan Allah Bapa membelokkan wajahnya supaya kita gak pernah lagi ditolak oleh Allah Bapa di surga. Yang kedua, serahkan, percayakan segalanya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan kekal hanya ada datang dalam pengakuan iman kita akan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara harus berani menolak keselamatan dari yang lain selain Kristus. Gak mudah, tapi itulah kebenarannya dan kenyataannya. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh mengadakan kebaktian perdana kami, Tuhan, Gereja First Love Fellowship Church, Tuhan. Bertahun-tahun, Tuhan, Engkau membawa kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, tambah-tambahkan kami kelaparan dan kehausan rohani kami, Tuhan, dalam mengikuti Engkau. Tuhan, di tengah pandemik sekalipun, kami percaya tangan Tuhan berkuasa atas apa yang kami rasakan dan lewati dalam hidup kami. Kami belajar satu hal hari ini, Tuhan. Iman dalam Kristus berarti kami harus terima kebenaran itu. Kebenaran itu adalah seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kebenaran Allah. Sehingga kami begitu beriman kepada Kristus, kami dipanggil sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Dan kami layak di hadapan Allah Bapa di surga. All the time, setiap waktu. Dan kami juga belajar, Tuhan, iman itu berarti mengandalkan segalanya, menyerahkan segalanya kepada Kristus. Ajar kami, Tuhan, menyerahkan keluarga kami ke dalam Kristus, mengandalkan pekerjaan kami, menyerahkan pekerjaan kami ke dalam Kristus, keuangan kami, Tuhan, apapun yang kami miliki, kami percayakan kepada Kristus. Dan yang ketiga, kami harus berani, Tuhan, mengambil langkah, menolak keselamatan yang datang dari selain Kristus. Ajar kami mengenali, Tuhan, setiap godaan di tengah kehidupan kami yang membuat kami damai sejahtera karena selain dari Kristus. Karena damai sejahtera sejati hanya ada dalam Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami percaya dan terima iman kami dalam Kristus menyelamatkan kami. Semua umat yang percaya, katakan, amin. Kita beri kemuliaan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Puji nama Tuhan.